mereka tidak naik ke atas sana. Apakah ini yang terasa menyesakkan dada saya, Kek? Entahlah, aku pun tidak mengerti. Kita naik terus, Kek. Ayolah, Adi Purbaya. Sanjaya bersama Bibi Ulan dan Paman Saka tidak kita jumpai. Berarti ia berada di atas sana. Iya. Tapi bagaimana keadaan kalian? Udara ini terasa menyesakkan dan seakan-akan membebani dada dan seluruh tubuh saya. Tapi saya masih sanggup melakukannya. Ayolah, kita naik terus, Kek. Ayolah, Adik Purbaya. Bukankah engkau juga masih sanggup? Marilah, Kak. Iya. Tapi sebaiknya kita lanjutkan perlahan-lahan perjalanan kita ini. Berbahaya sekali jika kita berlari cepat. Kita belum lagi tahu keadaan di sekitar tempat ini. Ayolah, kita jalan perlahan-lahan saja. Demikianlah, ketiganya kemudian melakukan perjalanan dengan perlahan-lahan dan penuh dengan kewaspadaan. Angin semakin ke atas semakin bertiup kencang, seakan-akan dirasakan ingin melempar mereka kembali ke bawah. Aku akan menjadi mati penasaran jika tidak bisa naik ke atas sana, Kek. Tekanan dari angin dan udara yang aneh ini akan dapat kuatasi. Akan merasa sakit mungkin ke seluruh tubuh. Jika tidak, perlahan-lahan tanpa kau sadari, seluruh urat-urat tubuhmu akan hancur oleh kekuatan aneh ini. Ayo. Baik, Kek. Apakah kita telah tiba di lereng, Kek? Kira belum. Ternyata itu, mungkin pohon besar yang nampak dari sini itu adalah lereng dari gunung ini. Sebentar lagi kita akan tiba di sana. Ayolah, kita percepat sedikit perjalanan kita ini, Kek. Adi Purbaya, rintangannya hanyalah tekanan kekuatan aneh ini saja. Ayo. Cempaka, tunggu, berhati-hati. Ayo, Purbaya, kita kejar Cempaka. Cempaka, tunggu. Kita berjalan bersama-sama. Aku sudah tidak sabar lagi menyusuri jalan ini bagaikan seekor siput. Ayo, susulah aku. Mamang Kuraya dan Raden Purbaya melesat naik mengejar Cempaka sambil mengeluarkan tenaga saktinya menahan desakan angin dan kekuatan aneh. Sementara itu Cempaka, gadis yang keras kepala, naik terus ke atas tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Kabut tipis di sekitarnya mulai meremangi pandangannya. Pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan ketiga rombongan dari Karang Sedana? Dan bagaimanakah dengan nasib Raden Sanjaya, Anting Wulan, dan Saka Palwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Bukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!